الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد السلام عليكم suara di situ ya nanti pakai face capek ah insya Allah akan lebih baik saya sekali lagi mau antum ngantuk pakai face insya Allah taruh di mata insya Allah klik terus. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin pada media ini. Insyaallah kita lanjutkan. Kita meneruskan tentang akuan dari kita aman. Setelah akuan dari dunia itu telah kita bahas di dua pekan sebelumnya dan pada pekan kemarin kita telah membahas korelasi dari dunia dan aman ya. Yaitu apa yang kita jelaskan dari nasihat perihal ilmu dan juga ibadah. Maka pada kali ini insyaallah kita lanjutkan istiqmal al-quwwah al-ilmiyah al-iradiyah al-amaliyah kekuatan amalan kekuatan amalan yang sifatnya irodiyah yaitu berdasarkan dengan iroda kita kemauan kita jadi amalan itu harus berdasarkan kemauan kita makanya amalan yang tidak ada niatan awalnya maka dia tidak dianggap sebagai amalan mendatangkan pahala mungkin bisa mendatangkan kebaikan di dunia tapi di akhirat tidak di akhirat kita baca mau Arab Indonesia itu aja halaman 149 dicarikan dengan anak lagi kalau dicarikan itu gak tahu yang tahu Al-Mim dari kalimat sedangkan kesempurnaan kemampuan beramal hanya dapat diraih dengan menjaga dan menunaikan hak-hak Allah dengan jelas benar, baik dan berkesinambungan. Begitu pula dengan mencukupi rukun Allah dan senantiasa merasa kurang dalam mempersembahkan ibadah dan pengabdian kepada Allah. Bahkan merasa malu untuk menghadapnya dengan mempersembahkan ibadah dan pengabdian itu. Sebab keduanya masih belum memadai. Baik, kemudian seorang hamba hendaknya menyadari bahwa tiada jalan lain untuk menyempurnakan kedua kemampuan di atas kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kesadaran itu, ia sangat membutuhkan petunjuk menuju jalan yang lurus, yakni jalan yang ditunjukkan kepada para wali dan orang-orang terdekatnya. Di samping itu, dia juga akan sangat membutuhkan bimbingan Allah agar tidak menyimpang dari jalan tersebut. Baik penyimpangan itu disebabkan oleh rusaknya kemampuan berpikir, sehingga ia terjerumus ke dalam kesesatan ataupun disebabkan oleh rusaknya kemampuan beramal ia mengakibatkan dirinya layak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqmal quwwah al-amaliyah al-iradiyah. Menyempurnakan kekuatan amalan. Dunia ini ladang beramal dan tiada amal setelah kita wafat nanti. Sehingga mumpung masih di dunia maka beramallah sebanyak-banyaknya. Dari yang ringan sampai yang paling berat mungkin. Dari yang ringan misalnya zikir subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim atau zikir-zikir lainnya atau membaca Al-Qur'an, murojaah dan lain-lain. Kekuatan-kekuatan ya harus kita punya karena amalan itu butuh pertama niatan, kedua kekuatan. ya, kemampuan. La haula wala quwwata illa billah. Berarti kembali kepada Allah. Dan juga amalan yang konsisten dan konstan itu tidak hanya butuh iradah saja. Banyak orang kepingin rutin beramal, tapi ternyata tidak semua Allah berikan karomah untuk beramal secara rutin. Karena ini membutuhkan kekuatan. Dan kita imani bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Berarti kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk beramal secara rutin. Istikmalul quwwati lil amaliyati al iradiyah la tahsulu, tidak akan terhasilkan. Yaitu apa tahsulu di sini? Tahsulu kembali ke istikmal atau kuwah. Nah, kembali ke al-quwah atau istikmal. Ya. Istikmal. Tapi sini tahsulu. Istikmal mudzakkar. Ya. Istikmalul quwwatil ilmiyatil iradiyah. Coba la tahsulu ini kembali ke al-quwah. Kekuatan itu, kekuatan beramal tidak terhasilkan, kekuatan yang sah ya, bukan kekuatan yang tidak sah, kecuali dengan dua hal di sini. Namun dua hal itu bercabang. Mura'ati hukukihi subhanahu wa'ala abdi. Mura'at artinya memperhatikan, ya, menjaga hukuk, hak-hak, hukukihi. Hak di sini kembali ke lafal jalalah Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Allah taala punya hak atas hamba. Sebagaimana hadis Mu'adz dalam Sahih Bukhari dan lainnya, hakullahi al-ibad apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Menghambakan atau beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun tidak. Itu hak. Apa kok bisa? Kok di apa ini jangan-jangan bukan mengkait-kaitkan. Enggak, ini bukan mengkait-kaitkan. Ini berarti kan hak-hak Allah kita harus apa? Ikhlas. Dan berusaha menghindari syirik kecil maupun besar. Ikhlas itu memberikan kekuatan amalan, ya enggak? Iya. Ikhlas memberikan kekuatan amalan. Ada orang berdagang, merintis berdagang. Ya. Kemudian, di awal perintisan perdagangan, pasti itu biasanya normalnya adalah jarang ada pembeli. Mereka baru sesi ngelihat-lihat doang. Wah, ini ada pedagang baru nih. Jarang beli. Ya, bahkan ada yang menghinggap satu. Satu menghinggap, cuma nanya-nanya doang. Kemudian hinggaplah yang kedua, jatah preman, nyari duit, kasih 2.000. Dan hinggap yang lain, malah justru bisa jadi rugi, kita udah bikin ini barang produk, nggak ada yang laku. Pertama-tama gitu. Tetapi kalau misalnya tulus benar-benar pengen nyari duit, apakah kita udah nggak usah survive dah, udah kita cari yang lain? Nggak bisa gitu kan? Harus survive, harus terus. Terus sampai nanti akhirnya orang mengenal konsumen yang dia sasar atau dia tuju, dia bidik bakal datang, ya kan? Itu baru dagang itu. Dia kuat tuh kokoh itu. Kenapa? Niatnya tulus untuk mencari duit. Akhirnya duit datang enggak? Datang. Lebih-lebih ibadah, ya kan? Kalau misalnya ibadah kita tulus menunaikan hak Allah itu ikhlas dan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka awal-awal kita hijrah atau baru ibadah menunaikan ini mungkin berat, tapi lama-lama ringan. Karena apa? Dibekingi oleh kekuatan keikhlasan. Ya, jadi keikhlasan itu, ketulusan itu membuat yang tadinya berat terasa ringan. Ya. Nah, mura'at hukuk subhanahu wa ta'ala alal abdi wal qiyami biha. Pertama kan ini mura'at yaitu memperhatikan. Qiyam mengamalkan, melakukannya, melakukan hak-hak itu, menunaikan hak-hak itu. Jadi menjaga dan menunaikan. Nah, di sini dengan ikhlasan tulus lillah, sidqan benar, atau maksudnya jujur, dia memang jujur, dia enggak ada kebohongan dengan ibadahnya itu. Nushan, nushan ini baik. Sebenarnya nushan artinya adalah, ya, nushan di sini maknanya membersihkan, menyucikan. Ad-dinun nasihah, agama adalah tazkiyah, pembersihan. Ya, nasihah, membersihkan dari keburukan-keburukan. Jadi perlu ini semua. Ihsanan, berbuat baik. Wa mutaba'atan, yaitu mutaba'ah artinya continue, berkesinambungan. Ya. Antum belajar ngaji ikhlas ya? Alhamdulillah ikhlas. Jujur benar antum pengen supaya mengangkat diri antum dari kebodohan? Ya. Antum dalam mencari ilmu, antum melakukan nusk enggak? Yaitu menasihati diri untuk menghindari keburukan-keburukan dalam mencari ilmu enggak? Ya, nusk. Benar ihsan, antum berbuat baik enggak dalam menuntut ilmu itu, yang ada pada menuntut ilmu, misalnya apa? Infak, semacamnya, dan semacamnya. Ya, antum berbuat. Atau bisa diartikan ihsan ini, anta'budullaha kanaka tarahu wa illam lakum tarahu fa innahu yaraka. Yaitu merasa bahwasanya ketika mencari ilmu, antum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mencari ilmu antum. Ihsan. Karena mutaba'ah antum konsisten enggak? Kan? Kontinuitas ada enggak gitu kan? Nah, kemudian tadi udah, jadi al-qiyamu bihuquqillah itu artinya merealisasikan, menunaikan hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia. Merealisasikannya itu dengan keadaan-keadaan. Keadaan ikhlas sekaligus jujur, sekaligus membersihkan diri, sekaligus ihsan, sekaligus kontinuitas, sekaligus syuhud. Apa itu syuhud? Menyaksikan, kan? Dengan kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian yang tertinggi dan kesaksian terhadap yang terendah. Oh, apa maksudnya? Kesaksian untuk yang tertinggi yaitu kesaksian liminnatihi alaihi. Kesaksian terhadap yang terendah yaitu kesaksian terhadap taksirihi huwa fi adai haqqihi. Ya. Jadi syuhud ini kesaksian. Ketika kita beribadah, kita saksikan apa? Minnah Allah. Minnah itu artinya pemberian, karunia, anugerah kepada kita. Antum misalnya sholat, coba antum saksikan anugerah Allah yang maha tinggi kepada kita. Kita bisa berdiri, itu minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Antum menghafal Al-Qur'an, antum saksikan minnatullah 'alaika, yaitu kemampuan menghafal. Antum membaca kitab Arabik yang dulunya itu sesuatu yang terdambakan pun tidak sempat. Akhirnya sekarang bisa misalnya. Antum bisa alhamdulillah muharakati, walaupun ikutan harokat orang. Itu minnatullah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala 'alaika. Ya kan? Antum bisa misalnya dari Bogor jauh-jauh ngaji ke Rawamu naik kereta. Kereta itu minnatullah 'alaina, alhamdulillah bagi yang menjadikannya sebagai alat untuk beribadah atau menuju ke ibadah. Kemudian jalan dari depan, habis naik angkot jalan dari depan kemari. Berapa langkah itu? Iya. Kalau Allah putuskan 10 langkah saja, belum sampai situ udah wafat misalnya. Jadi sekarang alhamdulillah bisa. Itu berarti kita sekarang sedang menyaksikan minnatullahi alaina, anugerah dan karunia Allah atas kita semua. Itu satu dari dua macam kesaksian kita. Jadi pertama kita menyaksikan adanya pemberian Allah terhadap kita sehingga kita bisa mampu melakukan ibadah ini. Atau belajar bahasa Arab misalnya. Enggak semua orang mau belajar bahasa Arab. Dan dari semua yang mau, enggak semuanya bisa konsisten. Dan dari yang konsisten pun enggak semuanya jadi bisa. Berarti pilihan. Minnatullah. Iya, minnatullah. Itu pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syuhud yang pertama. Syuhud yang kedua. Nah, kita kan tadi merefleksikan kenikmatan dari Allah yang Maha Tinggi, sekarang kita refleksikan kita yang benar-benar rendah ini. Taksir. Taksir itu yaitu kurangnya. Taksir sebenarnya peremehan artinya. Meremehkan, kurang. Meremehkannya kita taksiruhu syuhudan taksirihi wa taksirihi. Huwa kurangnya dia fi ada'i haqqillah dalam menunaikan hak Allah taala. Tidak ada dari kita yang boleh merasakan cukup dalam hal menunaikan hak Allah. Sementara haknya kita selalu Allah tunaikan. Bahkan lebih dari hak yang kita minta, subhanallah. Ya enggak? Kita itu hidup enggak minta napas, tapi Allah kasih. Kita sebelum lahir belum minta mata, Allah kasih sebelum kita minta. Ya. Tapi indahnya setelah Allah memberikan yang tidak pernah kita bayangkan, Allah Ta'ala menginginkan agar kita selalu minta-minta sama Allah. Iya. Dan kalau kita gak minta-minta sama Allah, Allah marah. Itu, Masya Allah kan. Itu karena apa? Allah Ta'ala menginginkan kita tuh selalu padanya. Kalau di lagu-lagu itu kan, aku padamu. Tapi kita harus selalu pada Allah Ta'ala kita memperhatikan. Maksudnya kita menunaikan hak Allah, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena pemberian Allah Ta'ala itu, ya kan, pemberian Allah berarti kan perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Allah memberi, ya kan. Ya bukan benda yang diberinya, tapi Allah Ta'ala memberikan kita. Itu perbuatan Allah. Ya. Berarti sifat Allah, perbuatan dari Allah Ta'ala. Dibandingkan dengan kita. Coba, perbuatan kita. Misalnya kita berbuat baik lillahi ta'ala. Perbuatan baik kita dengan pemberian Allah itu masih lebih agung pemberian Allah. Sekalipun perbuatan baik-baik banget kita, perbuatan baik kita, pemberian Allah itu lebih agung. Jadi kita tuh gak ada apa-apanya sebenarnya. Kita taat, ya, kita taat. Misalnya kita taat, beribadah baik. Kemudian Allah Ta'ala ganjari itu dengan pahala, dan juga Allah Ta'ala berikan misalnya setelah beribadah itu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu lebih baik daripada perbuatan kita. Karena apa? Ketenangan jiwa itu yang Allah berikan. Kita usaha perbuatan kita, kalau dinisbahkan pada kita, itu gak ada apa-apanya daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya gak ada apa-apanya kita ini. Maksudnya gak ada apa-apanya, apa yang kita berikan belum seberapa. Makanya kita gak boleh merasakan cukup dalam menunaikan hak Allah. Bahkan seharusnya kita suudzon kepada diri kita, tiap hari bisa jadi kita telah melakukan kesyirikan yang tidak kita ketahui atau yang kita ketahui. Nah, kesyirikan ini bisa menimpa ke siapa aja. Alim terutama jahil. Dan yang menimpa kepada seorang alim lebih sukses bagi syaitan daripada menimpa kepada seorang jahil. Ya. Makanya enggak ada yang bisa merasa selamat, saya udah banyak ilmunya, selamat, saya udah begini gitu, selamat. Enggak ada. Dunia ini bukan tempat untuk selamat. Tapi selamat itu hakikatnya di akhirat, di surga nanti insyaallah. Baik, wa taqsiri huwa bi adai haqqihi fa huwa mustahin. Fa mustahi min muwajahatihi bi tilkal khidmah. Maka dia ini siapa? Hamba itu. Mustahi artinya apa? Malu. Malu kita. Kita sekarang bisa, kita dalam majlis kayak gini nih, merasa gak pengen ketemu Allah? Hah? Merasa gak? Merasa gak pengen sekarang tuh dilihat sama Allah? Pengen banget ya? Tapi malu gak kita? Malu, bukan dalam keadaan ini, tapi ketika kita flashback, tadi pagi saya kayak gini, malu. Kemarin saya kayak gini, kayaknya ini gak cocok, apa gimana, gak pantas. Tapi pengen. Jadi itu ada dua sisi, sayap. Rohbah, khauf, roja. Malu gitu, malu tapi pengen. Ada keinginan tapi malu gitu, malu. Malu min muwajahatillah. Malu menghadap Allah Ta'ala. Bitilkal khidmah, dengan khidmah dengan persembahan, yaitu khidmah. Khidmatnya kita di dunia selama ini seberapa? Enggak seberapa. Khidmat kita kepada Allah Ta'ala, kepada agamanya, terhadap penolongan terhadap agama Allah, dibandingkan dengan nafas, mana yang lebih banyak? Nafas. Itu menunjukkan kita menolong agama Allah dengan Allah menolong kita, lebih banyak Allah menolong kita, sama seperti mutlak, tidak mungkin disamakan. Li'ilmihi annaha duna ma yastahiquhu alaihi. Kenapa kita malu dengan pengorbanan kita, dengan ibadah kita, dengan khidmat kita, dengan persembahan kita? Li sini ta'lil, karena ilmihi, pengetahuan hamba itu terhadap dirinya, annaha, bahwasanya ha di sini khidmat tersebut, ha di sini kembali ke khidmat, bahwasanya khidmatnya dia, persembahan dia, duna ini di bawah, masih di bawah standar apa yang berhak atasnya, yaitu di bawah standar basic hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Paham maksudnya? Maksudnya apa yang kita khidmahkan kepada Allah Ta'ala itu masih di bawah standar yang diminta oleh Allah. Tapi jangan dengan ini kita putus asa. Gak boleh, malah dosa jadinya. Kita tetap ada rasa takut dan hakir terhadap diri sendiri, maksudnya hakir dengan diri sendiri, tapi ada harapan. Itulah yang disebut khauf dan roja, itu berimbang. Khauf dan roja itu berimbang. Rohbah dan rohbah berimbang. Waduna dzalika, dan masih di bawah-bawah itu, di bawah standar kita ini. Apalagi jauh dari zaman salaf. Sefasik-fasiknya orang di zaman salaf, dia masih muslim, mungkin sealim-alim yang sekarang kali ini. Sekarang orang alim di mata antum, belum tahu antum kesendirian gimana. Anda di hadapan antum sekarang, antum belum tahu gimana anda di kesendirian anda. Dan anda juga gak tahu gimana antum. Dan kita gak perlu tahu juga. Bahkan gak mau ngasih tahu memang. Ya kan? Itu gimana? Sealim-alimnya ustaz yang ngajarin antum dimanapun, antum gak tahu sirnya dia kayak gimana. Tapi kan zahirnya kita hukumi. Gak tahu. Makanya dari kiamat nanti ada orang yang di dunia, masya Allah, dikenal amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi di akhirat ternyata yang paling awal masuk neraka. Kita nggak tahu, ya, nggak ada yang aman, ya. Keamanan itu nanti insya Allah. Wa annahu la sabila lahu ila istikmali hatainil quwwataini illa bima'unatihi. Bahwasanya tidak ada jalan baginya, bagi hamba itu menuju ke penyempurnaan dua kekuatan ini kecuali dengan ma'unatillah. Ma'unah artinya pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi butuh pertolongan Allah. Makanya amalan diantara mana apa? Hifzul Quran. Ingat? Ada orang bodoh banget. Maksudnya bodoh di sini susah banget ngapalin Al-Quran. Ya. Mungkin karena maksiat. Atau mungkin karena memang Allah berikan kuantitas ininya, kapasitasnya kurang. Tapi pertolongan Allah itu pasti ada kalau dia itu melakukan ini. Jadi timbal balik kan. Qiyam, apa dia ikhlas dan dia menunaikan dengan ikhlas, sidq, nusuh, ihsan, mutaba'ah dan merasa diri hakir, enggak sombong. Bahkan kalau kita perhatikan orang yang lamban menghafal Al-Quran bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada orang yang cepat menghafal. Ya. Makanya yang cepat menghafal jangan bangga. Dan yang susah menghafal, maksudnya lamban menghafal, jangan putus asa. Semua itu berimbang Allah Ta'ala. Ikulisya'in kodrom. Ada kadarnya. Tergantung gimana kita menyikapi. Lamban, usaha, tapi masih lamban. Itu berarti Allah menghendaki antum pahalanya banyak. Karena semakin lamban kan semakin banyak ngulang-ngulang. Semakin banyak ngulang, semakin apa? Semakin banyak pahala. Bahkan bisa jadi semakin banyak mengulang, yang tadinya dikira lamban, malah justru semakin paten jadi. Maka betapa adanya batu yang ditetes-tetes oleh air. Lamban itu. Tapi ketika sudah terukir, susah diubah. Jadi lebih fix, lebih enak. Adapun yang cepat ngapalinya, cepat meremehkan. Sedikit pahalanya, dan kemudian selesai sudah. Ah, sudah selesai. Oke, jangan tertipu dengan cepatnya hafalan. Ya, cepatnya memahami, karena bisa jadi itu menipu kita. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita bisa jadi menipu kita. Kekurangan yang Allah titipkan ke kita bisa jadi menyadarkan kita, gimana? Jadi ya semua lanjut aja gitu. Apa yang Allah berikan itu yang tercocok dan terbaik. Iya. Belum tentu yang Allah tidak berikan kepada kita itu yang cocok buat kita, belum tentu. Iya. Wallahu a'lam. Kemudian fahuwa muttarrun ila an yahdiyahu as-siratal mustaqim alladhi hada ilaihi awliya'ahu wa khassatahu. Fahuwa, maka dia hamba ini muttarrun, merasa berdarurat, butuh banget kepada apa? Kepada ayah dia huwa siratul mustaqim, kepada hidayah Allah, kepada sirat mustaqim. Sirat mustaqim. Alladhi hada ilaihi awliya'ahu wa khasutahu. Yang mana Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada para walinya dan kepada orang-orang khususnya. Yaitu para wali, para siddiqin. Wa an yujannibahu al-khuruja an dhalika sirat. Ini juga penting. Yaitu butuh yang kedua. Yang pertama tadi butuh apa? Hidayah menuju ke sana. Yang kedua, kalaupun sudah dapat hidayah, minta sama Allah menjauhkannya, ayyujannibahu, menjauhkan dirinya dari apa? Dari keluar dari jalur itu. Karena kita berada di jalur itu, siapa yang membuat kita itu? Allah yang membuat kita masuk ke jalur itu, dan yang mengeluarkannya dengan mudah pun Allah juga. Jadi minta sama Allah jauh-jauh dari batasan-batasan itu supaya enggak melengsong nanti, belok. Iya. Antum konsisten ngaji, konsisten ngafal, alhamdulillah. Yang membuat antum konsisten adalah Allah. Dan kemudian minta sama Allah jangan sampai keluar dari rel yang sudah kita konsisten di atasnya. Itu dan itu enggak mudah. Itu benar-benar dari Allah itu. Maka ketika antum mendapatkan diri antum konsisten dalam ibadah sekecil apapun, minta sama Allah jangan sampai keluar dari arena ini. Karena bisa jadi inilah modal antum nanti. Iya, modal antum nanti. Mungkin saja modal antum di akhirat yang dapat menyelamatkan bukan amalan besar yang sementara sifatnya, tapi amalan kecil yang sifatnya konstan. Apapun itu. Antum baca hadis satu hari sekali misalnya. Satu hari sekali. Antum kuatnya segitu. Misal. Maka jangan remehkan kekecilan itu. Karena kecil, konsisten itu yang disukai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, jangan keluarkan saya dari arena ini. Dan itu bisa jadi sulit. Lebih-lebih kalau amalan besar yang antum lakukan. Lebih-lebih, ya. Makanya jangan pernah tertipu dengan banyaknya euforia, banyaknya program, banyaknya amalan, jangan. Yang kecil dulu. Apa? Ambil ini, terus minta sama Allah, ya Allah jangan keluarkan saya dari sini. Setelah itu baru minta sama admin grup, jangan keluarin saya dari grup ini. Ya. Kalau udah dikeluarin, udah gak bisa ngomong gimana lagi. Kecuali kalau antum merayu lagi. Ya kan? Baik. Imma bifasadin fi quwwatihi al-ilmiyah fa yaqa'u fi ad-dhalal wa imma fi quwwatihi al-amaliyah fa yujibu lahu al-ghadab. Orang ini bisa aja dia fasad di kekuatan ilmunya. Ilmunya fasad, maka dia sesat. Kalau misalnya kekuatan amalnya yang fasad, maka dia akan mendapatkan apa? Kemurkaan Allah, ya. Kemurkaan Allah. Yang pertama Nasrani, yang kedua Yahudi. Enggak, yang pertama Nasrani, yang kedua Yahudi. Kenapa Nasrani? Kefasadannya di ilmunya, mereka enggak punya ilmu. Maka sesat. Orang Yahudi fasadnya itu bukan di ilmunya, di amalannya. Maka dia dapat murka. Gitu kan? Maka kita harus seimbangkan dua-duanya, ilmu dan amal. Harus ada. Seimbang insyaallah. Ilmunya ada, amalnya ada, dan dia berkonsisten di sana. Makanya kan di surat Al-Asr ada akhirnya itu sabar. Sabar itu untuk ketiga fase itu. Illal ladzina amanu, mencari ilmu, sabar. Wa amilus shalihat, sabar. Kemudian mendakwahkan pun tawasau dengan sabar. Wallahul musta'an. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Shallallahu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dengan ini enggak azan belum. Hah? Ada azan Arab ya. Ini azan ini. Kok ada yang duluan? Biasanya itu Indonesia karet mainnya. Indonesia tuh waktu Indonesia bagian Wallace biasanya. Karet-karet, tapi ini masya Allah cepat. Ya subhanallah, ya subhanallah, ya subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Jazakumullah khair atas kehadirannya, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir bisa hadir lagi, atau ajak teman-teman yang mau hadir tafadhol dengan kajian formatnya seperti ini. Mungkin berat tapi kita biasakan terus. Istiqomah. Minta sama Allah, ya Allah jangan keluarkan kami dari istiqomah ini insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.